lihat kasih di matamu sebening embun pagi hari, sejuk membasahi hatiku. Ku jatuh hati kepadamu saat kau hadir di mimpiku. Ku ingin kau jadi milikku. Ku mau kau ada di pelukanku, tak akan ku lepaskan lagi. Tetap bersatu di dalam cinta. Hanya kau satu yang ku puja dalam hidupku, oh kekasih. Tiada yang lain di hatiku. Serta cintaku yang murni, aku akan setia sampai nanti, takkan berubah selamanya.